وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون نعم. Setelah kita baca secara keseluruhan surat ini, maka telah kita saksikan keseluruhan ayatnya berjumlah 36 ayat. Surat Al-Mutaffifin diturunkan setelah surat Al-Ankabut. Nah, setelah surat Al-Ankabut, maka surat ini digolongkan sebagai surat Makkiyah. Bahkan sampai dikatakan bahwa ini surat terakhir yang turun di Makkah. Surat yang terakhir turun di Makkah. Maka surat ini sebagaimana telah disebutkan tergolong sebagai surat Makkiyah. Disebutkan pendapat di kalangan salaf, di antaranya Al-Imam Muqatil bin Hayyan rahimahullah, beliau berpendapat wa hiya awwalu suratin nazalat bil Madinah. Pendapat beliau katakan bahwa justru surat ini adalah surat pertama kali turun di Madinah. Nah, tadi telah dikatakan bahwa ini surat yang terakhir turun di Makkah. Sementara pendapatnya siapa tadi? Muqatil bin Hayyan, beliau berpendapat justru ayat ini surat pertama yang turun di Madinah. Selain pendapat beliau, juga apa yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan Qatadah rahimahullah. Kata keduanya, justru surat ini Madaniyah. Surat ini Madaniyah dan bukan surat Makkiyah. Illa thamani ayat. Kecuali 8 ayat saja yang bukan Madaniyah. Naam. Dari firman Allah Jalla wa'ala yang menyatakan innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhakun pada ayat ke-29, kemudian 30, 31 sampai ayat terakhir ke-36, kecuali itu yang bukan Madaniyah. Menunjukkan dari 29 sampai 36 tadi adalah Makkiyah. Pendapat Ibnu Abbas dan siapa? Dan siapa? Qatadah. Naam. Pendapat yang lain lagi, apa yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Kalbi dan Jabir Ibn Zaid rahimahumullah, nazalat baina Makkah wal Madinah. Naam, bahwa surat ini turun antara Makkah dan Madinah. Sudah kita dapati tiga pendapat yang berbeda. Yang satu menyatakan justru ini awal surat turun di Madinah. Pendapat kedua menyatakan Madaniyah di Madinah. Kecuali delapan, pengecualiannya delapan ayat terakhir. Itulah yang Makkiyah. Pendapat yang ketiga turun antara Makkah dan Madinah. Naam. Terkait dengan penamaan surat ini, Al-Mutaffifin. Bentuk jamak dari kata mutaffif. Sementara mutaffif itu asal katanya taffafa. Yutaffifu. Sehingga yang berbuat, maka ditambahkan dengan huruf mim sebelumnya. Jadilah mutaffifin. Mutaffif. Karena jamak mutaffifin. Demikian jika kalian menelusuri di kamus, maka bukan dilihat mutaffif, mutaffif, tetapi taffafa. Yutaffifu. Naam. Maka pelakunya atau yang berbuat, maka sering atau ditambahkan dengan huruf mim. Jadilah mutaffif. Apa yang dimaksud dengan perbuatan tatfif? Nama perbuatannya adalah tatfif. Nah, adalah mengurangi takaran, mengurangi timbangan. Yang mana dikatakan oleh ahlul lughah, dikatakan oleh ahli bahasa Arab, bahwa mutaffif itu terambil dari kata at-tafif, yang artinya al-qalil. Al-qalil. Apa al-qalil? Sedikit. Berarti menyedikitkan. Berarti mengurangi. Nah. Maka sikap mengurangi takaran dan timbangan tadi dikatakan tatfif. Maka orang yang melakukannya mutaffif. Karena jamak jadilah mutaffifin. Akada, fahimtum? Naam. Maka penamaan surat itu terambil dari ayat yang pertama. Maka taulah kita asal-usulnya kata mutaffifin. Naam. Kita memulai pada ayat yang pertama. Setelah Allah Jalla wa'ala sebutkan Bismillahirrahmanirrahim, yang mana telah berlalu pembicaraan tentangnya, tentang makna Bismillahirrahmanirrahim, sehingga kita tidak mengulangi kembali. Pada yang pertama, Allah Jalla wa'ala menyatakan wailun lil mutaffifin. Wailun lil mutaffifin. Terjemah bebasnya adalah celaka. Nah, wailun adalah celaka. Nah, atau kecelakaan besarlah Lebih tepatnya bahwa wailun adalah kalimatun azab. Kalimatun azab wa wa'idun. Suatu kata yang menunjukkan tentang azab dan kata yang menunjukkan tentang ancaman. Sehingga mau diartikan kecelakaan besarlah. Wailun. Untuk siapa? Al-mutaffifin. Lil-mutaffifin. Bagi mereka yang mengurangi takaran atau timbangan. Nah. Disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Kata beliau, wailun kalimatun azab. Wa wa'idun. Kalian simak tafsir As-Sa'di. Wailun kalimatun azab. Wa wa'idun. Suatu kata yang menunjukkan azab. Kata yang menunjukkan wa'id. Menunjukkan adanya ancaman. Lil mutaffifin. Maka lil mutaffifin. Fassarallahu al mutaffifin. Allah Jalla wa'ala menafsirkan. Allah Jalla wa'ala menerangkan. Siapa yang terkena ancaman tadi? Maka jawabannya adalah al-mutaffifin. Mereka yang mengurangi takaran atau timbangan. Disebutkan di dalam riwayat An-Nasa'i rahimahullah dari sahabat Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma qala lamma qadima an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-Madinah kanu min akhbathin nasi kaila. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika tiba di Madinah didapati penduduknya min akhbathin nas, manusia paling jeleknya kailah dalam masalah takaran dan timbangan. Ini awal mulanya seperti itu. Berdasarkan riwayat An-Nasa'i dari Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Fa'anzalallahu ta'ala wailun lil mutaffifin. Maka Allah Jalla wa'ala turunkan ayat ini. Ayat pertama pada surat Al-Mutaffifin. Setelah Allah Jalla wa'ala turunkan ayat tadi, فَأَحْسَنُ الْكَيْلَ بَعْدَ ذَلِكَ. Maka segera mereka jadi baik, berubah. Mereka tinggalkan sikap kecurangan mengurangi timbangan tadi. Mereka berubah jadi baik, setiai mereka takar dengan takaran yang semestinya setelah turunnya ayat tadi. Alhamdulillah, demikianlah sikap. Nah, orang-orang yang beriman, di awalnya mereka tidak tahu, maka setelah datang Rasulullah SAW, di situ Allah Jalla wa'ala turunkan ayatnya, maka mereka berubah seketika perbuatan atau kebiasaan selama ini. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Al-Farra', fahum min awfan nas kailan ila yaumihim hadha. Maka mereka adalah orang yang paling menyetiai takaran sampai hari mereka ini. Setelah kejadian itu, setelah turunnya Allah turunkan ayat-ayatnya, maka jadilah mereka min awfan nas. Justru orang yang paling setia terhadap masalah takaran dan timbangan. Maka Allah Jalla wa'ala menjelaskan siapa yang terkena wail, yakni al-mutaffifin. Kemudian ayat yang kedua, alladzina idza talu alan nasi yastawfun. Alladzina, yang mereka itu, mutaffifin tadi, idaktalu, tatkala mereka itu menerima takaran, nah, dari orang lain, apa sikapnya? Yastaufun, mereka meminta untuk dipenuhi. Alladzina, yang mana mereka itu? Idaktalu, ketika menerima takaran, alannas, dari orang lain, yastaufun, mereka minta untuk dipenuhi haknya. Nah, maksudnya bagaimana? Yakni ketika mereka membeli dari barang yang ditakar, maka mereka meminta hak secara penuh tanpa pengurangan. Tidak mau kalau itu urusannya barang dia. Barang yang berupa ditimbang tadi tidak mau, jangan sampai terkurangi sedikit pun. Yes, taufun. Mereka minta untuk dipenuhi haknya. Alladzina idzaktalu 'alan nas yastaufun. Wa idza kaluhum. Sementara sebaliknya, ayat yang ketiga, kaluhum, tatkala mereka itu menakar atau menimbang hum untuk mereka, untuk orang lain. Idza kaluhum aw wazanuhum, tatkala mereka itu menakar atau menimbang untuk orang lain, nam yukhsirun, maka mereka itu merugikannya. Mereka itu menguranginya. Sikap apa seperti ini? Curang. Nah, maunya untuk dirinya tidak boleh sampai terkurang sedikit pun, tapi kalau jatahnya atau bagiannya untuk orang lain, dia semena-mena sesukanya, kemudian menimbang, menakar, mengurangi hak saudaranya. Nah, disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah, alladzina idza talu 'alan nas, kalau mereka tadi menerima takaran dari orang lain, yakni akhadhu minhum wafa, mereka mengambil dari mereka wafa, kesetiaan, artinya minta untuk dipenuhi. Amma sabatalahum qibalahum. Amma sabatalahum qibalahum. Naam. Naam, mereka meminta untuk dipenuhi dari haknya. Yastaufunahu kamilan. Mereka meminta untuk dipenuhi secara sempurna. Min ghairi naqsin. Tanpa boleh untuk dikurangi. Tanpa boleh untuk dikurangi sedikitpun. Akhadu minhum wafa. Amma sabatalahum qibalahum. Yastaufunahu kamilan min ghairi naqsin. Wa idza kaluhum aw wazanuhum. Dan sebaliknya kalau mereka itu menakar atau wazanuhum atau menimbang untuk orang lain, maka yukhsirun, maka mereka merugikan. Yakni kata beliau, idza u'tun nas haqqahum, tatkala mereka beri manusia hak mereka, alhamdulillah, alladzi linnasi alaihim, yang mana itu untuk mereka, bikailin aw waznin, baik itu berupa takaran atau timbangan, yukhsirun, maka sikap mereka adalah yang kusunahum dzalik, menguranginya. Imma bimikyalin wa mizanin naqisin, bisa dalam bentuk takaran dan juga dalam bentuk timbangan, naqisin, mereka menguranginya. Au bi'adami mil'il mikyal wal mizan au nahwi dhalik, atau dalam bentuk tidak memenuhi takaran dan timbangan. Nah, bentuk semacam ini, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, fahadha sariqatun. Hadha sariqatun li amwalin nas. Apa sariqah? Mencuri. Maka ini bentuk mencuri, li amwalin nas, terhadap hartanya orang. Bukan dia menyelinap malam-malam, buka apa kuncinya pelan-pelan kemudian masuk ke rumahnya orang. Itu juga mencuri. Tapi dalam bentuk seperti ini, diterang-terangan mungkin depan orangnya, atau mungkin orang yang tidak tahu, timbangannya dikasih pemberat ya, supaya terkurangi. Seharusnya tidak seperti itu, kemudian karena diberatkan dengan besi yang ditaruh di bawahnya, maka jadilah berat yang bukan pada ukuran semestinya. Maka bentuk semacam ini, sariqatun li amwalin nas wa adamu insafi lahum minhum, dan juga ini bentuk adam insaf, ketidakjujuran. Nah, lahum minhum, kepada orang lain, kepada saudaranya. Dua perkara sekaligus yang telah dia lakukan untuk kezaliman. Sariqah dan juga adamu insaf, ketidakjujuran, tidak adil. Ketika gilirannya dia menimbang untuk saudaranya, dia kurangi. Nah, kata Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, maka mereka ini mengumpulkan dua perkara. Perkara yang pertama, asyukhu. Dan yang kedua adalah kebakhilan. Apa asyukhu? Adalah dengan permintaan mereka terhadap haknya secara sempurna, tanpa peduli atau saling pengertian. Enam. Itu asyuhu. Dan juga kebakhilan. Menghalangi apa yang wajib atas mereka. Mestinya tidak segitu ukurannya, tapi dia kurangi. Maka ini bentuk kebakhilan, berupa mengurangi takaran dan timbangan. Demikian terkandung dua perkara yang ada padanya, asyuhu dan al-bukhul, yakni kebakhilan. Maka beliau rahimahullah ta'ala melanjutkan penjelasannya, bahwa apa yang Allah contohkan pada ayat ini berupa takaran dan timbangan hanyalah sekedar contoh. Bukan urusannya timbangan yang real seperti ini. Naam, itu yang nyata demikian. Naam. Tapi kata beliau, bukanlah itu saja. Itu hanyalah sekedar contoh. Dan bisa dikiaskan kepada masalah yang lain. Naam. Kalau tadi contoh yang real, naam, maka di sana ada contoh yang abstrak. Beliau contohkan terkait seorang suami yang menuntut istrinya untuk memberikan haknya secara sempurna sampai suami tidak ingin untuk diremehkan sedikit pun. Tapi giliran istri, ketika dia menunaikan hak istrinya, dia semena-mena, kemudian dia meremehkan, ya, dia tidak memberikan hak yang semestinya. Nah, maunya kalau dia dihargai, tapi dia tidak mau bisa menghargai yang lainnya. Dia merasa jadi suami, dia minta dipenuhi. Tidak boleh dikurangi sedikit pun. Nah, atau kalau dia punya salah, maka istri tidak berhak sedikit pun untuk menegurnya. Tapi giliran istri yang salah, maka diberikan suatu apa tindakan-tindakan yang melampaui batas. Maka diingatkan dengan ayat tadi, wailun lil mutaffifin, celaka bagi mereka yang curang dalam takaran atau timbangannya. Timbangan secara real maupun timbangan secara maknawi dalam kehidupan berumah tangga suami dan istri. Maka hendaknya keduanya saling pengertian, saling memahami. Tatkala dia memang sebagai ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki pimpinan bagi wanita, maka hendaklah dia tahu diri juga. Maka dia juga manusia. Maka di saat sebaliknya istri juga perlu dipenuhi. Dia juga manusia, maka dia harus dipenuhi tentang haknya. Didengar. Kalau memang itu sesuai dengan syariah. Nah, maka Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah sebutkan kasus-kasus yang ada. Banyak para wanita tadi mengadukan suami yang dengan jenis yang seperti tadi. Nah, yang kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dari sikap yang seperti ini. Maka suami tadi tidak bisa memenuhi hak istrinya. Sebagai contoh misal, terkadang suami tidak bisa memenuhi dari nafkah. Nah, bukan tuntutan nafkah yang berlebih, melebihi standar, tetapi nafkah yang normal, suami tadi belum bisa memenuhi. Nah, kemudian juga dari sisi pergaulan, dengan cara yang baik dengan istrinya. Nah, maka terjadi ketimpangan di situ. Maka bagaimana kemudian istri tadi akan bisa merasa dengan lega untuk bisa menuruti dan taat kepada suaminya ketika suami tadi dalam kondisi seringkali mengurangi terhadap haknya. Maka sungguh kata beliau, mendzalimi manusia itu lebih berat dosanya dibandingkan kezaliman terhadap dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk zalim apa bukan? Zalim tidak harus kepada orang lain, tapi dalam ruang lingkup apa yang berada satu atap, satu rumah, satu tempat tidur bersamanya, maka tidak boleh satu dengan lainnya saling mendzalimi atau dizalimi. Nah, maka perbuatan zalim kepada manusia, kata beliau, lebih berat dosanya dibandingkan kezaliman terhadap dirinya di dalam haknya Allah Subhanahu wa taala. Kalau kaitannya dengan haknya Allah Subhanahu wa taala, jika Allah kehendaki, maka dosanya bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selain kesyirikan. Nah, kesyirikan adalah kezaliman yang besar. Maka di sana ada bentuk kezaliman-kezaliman yang lain, termasuk kezaliman sesama manusia. Nah, maka dilarang oleh Islam. Maka kalau kaitannya dengan Allah Jalla wa'ala, Allah jika kehendaki, maka Allah akan ampuni. Jika Allah tidak berhak untuk mengampuni, maka Allah akan hukum, Allah akan azab atas kezaliman yang dia lakukan. Tapi beda masalahnya ketika kezaliman itu adalah terkait dengan haknya manusia. maka haruslah diselesaikan. Kita teringat dengan satu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'udduna al-muflis fikum. Siapa menurut kalian orang yang tergolong muflis? Muflis, orang yang bangkrut. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu hari bertanya kepada sahabat, man ta'udduna al-muflis fikum? Siapa menurut kalian? Kira-kira menurut kalian apa maksud dan makna muflis? Maka para sahabat menjawab, al-muflis fina man la dirham lahu wala mata. Adalah orang yang tidak punya dirham, tidak punya mata uang, dan juga tidak punya mata, tidak punya perhiasan, tidak punya harta. Pandangan sahabah ketika ditanya di waktu itu oleh Rasulullah SAW adalah dari sisi materi. Kalau sudah materinya semakin surut, semakin habis, maka dia muflis, orang yang bangkrut. Nah, itu sesuatu yang real. Sementara yang dimaksud muflis di sini adalah kata Nabi SAW, innal muflis min ummati ya'ti yawmal qiyamah bihasanatin amthalil jibal. Sungguh orang yang muflis itu orang yang bangkrut, kata beliau, dari umatku adalah yang mereka datang di yaumil qiyamah bihasanatin. Mereka datang dengan kebaikan-kebaikan, dengan pahala-pahala, dengan ketaatan-ketaatan yang sudah dia kumpulkan selama di dunia. Amthalil jibal, yang bisa diibaratkan seperti jibal, seperti gunung sudah numpuk. Nah, punya sekian pahala banyak, besar, yang sudah dia kumpulkan selama di dunia. Namun ketika di akhirat, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika akan dihisab, fayati qad zalama hadha wa syatama hadha wa daraba hadha wa akala mala hadha. Ternyata dia di dunia dulu pernah zalama hadha, mendzalimi ini, wa syatama hadha, pernah mencela orang ini, wa daraba hadha, pernah mukul orang ini, wa akala mala hadha, pernah nyerobot makan hartanya orang ini, saudaranya. Sekian bentuk kezaliman. 6. Fa ya'khudha hadha min hasanatih. Maka cara menebusnya, pihak-pihak yang terzalimi tadi diambil kebaikan dia yang sudah tertumpuk seperti jibal tadi, seperti gunung tadi, diambil sedikit. Nih, diambil sekian. Nah, ini untuk yang perbuatan zalimnya. Ini diambil sekian terhadap perbuat mencelanya. Ini diambil sekian untuk perbuatan karena dia sebab memukulnya. Ini sebab karena memakan harta saudaranya. Entah sisa berapa. Naam, wa hadza min hasanati wa hadza min hasanati, ini dari kebaikannya, ini dari kebaikannya. Fa in faniyat hasanatuh, ternyata sudah digerogoti, sudah diambil dari kebaikan-kebaikannya tadi, qabla an yaqdi ma alaihi, sebelum impas kedzaliman yang dia lakukan, belum selesai, masih ada urusan kedzaliman lain yang belum diselesaikan. Gimana caranya? Kebaikannya sudah habis untuk bayar kezalimannya tadi. Ukhidha min khatayahum. Maka diambillah dari kejelekan atau dosa-dosanya mereka. Ya. Dari pihak-pihak yang terzalimi tadi. Faturihat alaihi. Maka ditimpakan kepadanya. Sudah pahalanya habis. Kemudian dia dapat apa, terima balik berupa sesuatu yang negatif. Positifnya sudah habis, justru dia menimpa yang negatif. Apa yang terjadi? Tsumma turiha fil nar, kemudian dia dilemparkan ke dalam an-nar. Wal iyadu billah, itulah al-muflis. Naam. Muflis bukanlah orang yang tidak punya dirham, tidak punya mata, tetapi adalah orang yang terambil kebaikan-kebaikannya karena dia pernah melakukan sekian bentuk kezaliman terhadap saudaranya selama di dunia. Maka aku nasihatkan, kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, orang-orang yang merebehkan hak istrinya, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka takut dengan azab Allah. Kezaliman bukan hanya kepada lain, ya. Kalau lain saja tadi balasannya sudah seperti itu, apalagi orang dalam ini, orang yang selalu bersamanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan pada Hajjatul Wada, ittaqullaha fin nisa. Takwalah kalian kepada Allah Jalla wa Ala dalam urusan nisa, dalam urusan wanita. Fa innakum akhadtumuhunna bi amanillah. Karena sesungguhnya kalian mengambil mereka dengan amanat dari Allah Subhanahu wa taala. Alaysa kadzalik? Kalian menikah, perjanjian akdun nikah, qabiltu nikahaha, ya. Kalian mengambil mereka dengan amanat dari Allah untuk kalian jaga, kalian muliakan, untuk kalian tidak mendzaliminya. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Wastahlaltum, maka jadilah kalian halal furujahunna, kemaluan mereka, bikalimatillah, dengan sebab kalimatnya Allah. Pada waktu akdun nikah. Sekejap setelah akdun nikah yang tadinya haram jadi halal. Wastahlaltum furujahunna bikalimatillah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga sabdakan dalam hadis yang lainnya, ittaqullaha fin nisa. Dengan kalimat yang senada sama awalnya dengan hadis yang sebelumnya, ittaqullaha fin nisa. Takwalah kalian kepada Allah Jalla wa Ala dalam urusan wanita. Fa innahunna awanun indakum. Karena sesungguhnya mereka itu adalah awan. Awan itu artinya tawanan. Awanun indakum. Wanita itu adalah tawanan yang ada di sisi kalian. Bagaimana kondisi tawanan? Ya, terikat ya. Tidak bisa kemana-mana. Dia harus taat sama suaminya. Sampai diibaratkan dalam hadis, seandainya aku bolehkan dia sujud, seseorang sujud kepada manusia, niscaya aku akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Mau izin keluar, mau keluar rumah harus izin suaminya. Ya, mau puasa sunnah harus izin suaminya. Mau apa semua terkait dengan suaminya. Maka benar apa yang dikatakan Nabi SAW, fa innahunna, mereka itu awanun indakum, adalah sebagai tawanan di sisi kalian. Artinya apa? Disadarkan kita kalau mereka posisinya sebagai awan, sebagai tawanan, sadari. Jangan kalian semena-mena. Sampai kemudian pada tahap berbuat zalim kepadanya. Kalau tadi kasusnya antara suami istri, maka diingatkan oleh beliau rahimahullah, kita dapati juga sebagian orang ingin agar anak-anaknya menunaikan haknya secara sempurna. Sekarang kaitannya orang tua dengan anaknya. Orang tua menuntut, menginginkan anaknya supaya jadi anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tua, yang taat, mudah dinasehati. Tetapi dia sendiri meremehkan hak anak-anaknya. Orang tua tadi belum bisa memenuhi hak anaknya dengan sempurna. Dia sia-siakan anaknya. Dan tidak melakukan apa yang wajib terhadap mereka, terhadap orang tuanya. Maka demikian pula ingatlah terhadap firman Allah Jalla wa'ala tadi, wailun lil mutaffifin, celaka bagi mereka yang mengurangi takaran dan timbangan. Alhamdulillah kita dapatkan manfaat dari beliau rahimahullah. Mungkin selama ini kita pahami takaran dan timbangan real saja. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita tidak timbang. Nah, maka beliau katakan bahwa itu bisa dikiaskan dengan sekian perkara, termasuk tadi dua di antara contoh yang telah disebutkan. Nah, maka janganlah kita tergolong sebagai orang-orang yang curang, pengin hak kita dipenuhi, tapi kita tidak bisa menyadari atau memenuhi hak saudara kita, apalagi yang terdekat dengan kita, istri kita, anak kita. Nah, berikutnya kita lihat lebih lanjut apa yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah pada alinea yang pertama. Wa idza kana hadzal wa'id 'alal ladina yubkhisunan nas bil mikyali wal mizan. Kalau ancaman ini terhadap orang-orang yang merugikan manusia dari sisi takaran dan timbangan, falladhi ya'khudhu amwalan nas amwalahum qahran aw sariqatan aula bihadzal wa'id minal mutaffifin. Maka orang yang mengambil, merampas harta manusia dengan paksa, qahran, au sariqatan, atau dengan cara mencuri, kata beliau, aula bihadzal wa'id, lebih pantas untuk menerima ancaman ini, minal mutaffifin, dibandingkan orang yang sekedar curang. Ya, yang diancam tadi, ngambil nyerobot hartanya manusia apa enggak? Secara terang-terangan. Tidak kan? Tapi dia curang dalam masalah timbangan. Tidak kelihatan. Itu saja sudah terkena wailun. Apalagi orang yang mencuri dengan terang-terangan. Merampas, meminta dengan paksa. Demikian kata beliau. Wadallatil ayatul karimah. Wadallatil ayatul karimah, menunjukkan ayat yang mulia ini. Annal insan, ala annal insana, kama ya'khudu minan nasi alladhi lahu. Seperti, menunjukkan bahwa orang, seseorang, seperti dia menerima haknya dari orang lain. Yajibu alaihi an yu'tiyahum. Maka wajib dia serahkan apa yang menjadi haknya. Jangan dikurangi. Yajibu alaihi an yu'tiyahum. Kullu ma lahum minal amwal wal mu'amalat. Nah, baik dari sisi harta, al-amwal, maupun dari sisi al-mu'amalat. Mu'amalat itu pergaulan. Ya, sebagaimana contoh yang disebutkan Syekh Ibnu Utsaimin tadi, contoh pergaulan, rumah tangga di antaranya. Maka harus dipenuhi juga dari sisi haknya. Bal yadkhulu fi umumi hadha al-hujaj wal-maqalat. Bahkan ini ayat bersifat secara umum. Yadkhulu fi umum, masuk dalam pengertian umum. Ya. Hadzal hujjat wal maqalat, pada setiap dialog atau hujjah-hujjah argumen, wal maqalat, dan demikian pula pendapat-pendapat. Maka ayat ini berlaku secara keumuman, bukan hanya saja mengurangi takaran dan timbangan yang real. Fa innahu kama annal mutanadhirin qad jaratil 'adah anna kulla wahid minhuma yahrisu ala ma lahum ma ala ma lahu minal hujaj. Artinya, kata beliau, kebiasaan sebagian orang, yang terjadi diskusi di sana, maka masing-masing pihak semangat untuk memperoleh atau mempertahankan argumentasinya terhadap lawannya. Alisa kadzalik, ya. Jangan sampai kalah, dia harus pertahankan. Fayajibu alaihi aidan an yubayyina ma li khasmihi min al-hujjat allati la ya'lamuha. Maka dia pun wajib menjelaskan kepada teman dialognya argumen yang tidak diketahui temannya. Ini loh, kamu salah. Letak salahmu itu di sini. Ini buktinya. Sehingga dia mungkin tidak terus bersikeras mempertahankan pendapatnya yang salah setelah dia mendapatkan keterangan dari saudaranya. Ditunjukkan oleh saudaranya, letak kesalahan argumentasimu itu atau pendapatmu seperti ini. Wa an yanduru fi adillati khasmihi kama yanduru fi adillatihi huwa. Maka dia harus memperhatikan alasan atau dalil teman dialognya. Wa fi hadzal mawdhi' yu'raf insaful insan min ta'assubihi wa'tisafih. Maka dari sini, dari kasus yang semacam ini akan diketahui kejujuran seseorang. Keadilan seseorang tadi, ya, dari sikap fanatiknya dan sikap i'tisafih, sikap kekakuannya. Wa tawadu'ihi min kibarih, dan sekaligus menunjukkan sikap ketawadu'an, sikap rendah hatinya. Wa aqlihi min safih, dan juga menunjukkan sikap dia berakal dibandingkan dari kebodohan. Ditunjukkan dari sikapnya yang seperti ini. Dia posisikan saudaranya yang salah tadi untuk bisa menerima dengan lapang dada. Setelah ditunjukkan bahwa argumentasinya itu adalah salah, keliru. Sehingga dia memang dalam posisi yang di atas yang benar. Dia dalam posisi yang menang dengan kelegaan dari lawannya. Bukan sebaliknya dengan kejengkelan dan ketidakterimaan dari lawannya untuk dia mendapatkan kemenangan tadi. Melainkan dia dudukkan saudaranya yang salah tadi dengan argumentasi-argumentasi, hujah-hujah yang bisa menyadarkan baginya. Nas'alullah taufik likulli khair. Kata beliau, maka semoga kita mohon kepada Allah Jalla wa'ala memberikan taufiknya kepada kita semua untuk menjalankan kebaikan. Thumma tawa'ada ta'ala al-mutaffifin. Kemudian Allah Jalla wa'ala mengancam kepada al-mutaffifin. Wa ta'ajjab min halihim wa iqamatihim ala ma hum alaihi. Allah Jalla wa'ala mengancam orang yang curang dan orang yang ta'ajjub min halihim wa iqamatihim. Ta'ajjub, bangga diri terhadap keadaan dan tindakan mereka. Maka dilanjutkanlah pada ayat berikutnya yang keempat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim Yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Tidaklah mereka itu menyangka, ala yadhunnu ulaik, mereka itu, annahum mab'utsun, bahwa mereka nanti akan dibangkitkan. Tidakkah mereka itu yakin? Tidakkah mereka itu mengetahui dengan ilmu yang yakin? Naam. Disadarkan oleh Allah Jalla wa'ala. Bahwa mereka pasti akan menuju hari akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Syekh As-Sa'di rahimahullah. Falladhi jarra'ahum ala tadfif. Maka mereka yang memberanikan diri untuk berbuat kecurangan. Wa adamu imanihim bil yaumil akhir. Dan ketidakadaan imannya terhadap hari akhir. Diingatkan oleh Allah dengan ayat ini. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Tidakkah mereka itu menyangka bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan? Tidakkah terbesit pada diri mereka bahwa mereka setelah mati ini akan dibangkitkan? Jika mereka mau sadari ayat ini, niscaya mereka akan beriman dan meninggalkan sikap kecurangannya tadi, sikap kezalimannya. Wa illa falau amanu bihi wa arafu annahum yaqumuna baina yadayillah. Kalau seandainya mereka itu mau beriman dan mereka tahu bahwa mereka akan berdiri berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yuhasibuhum 'alal qalil wal katsir, Allah Jalla wa Ala akan menghisab mereka amalan yang sedikit dan amalan yang banyak, la'u an dzalik wa tabu minhu, niscaya mereka akan berhenti dari sikap curangnya tadi. Naam, wa tabu minhu, dan mereka akan bertobat darinya. Maka ayat keempat ini berfungsi untuk mengingatkan, menyadarkan mereka bahwa kalau mereka selama di dunia bisa berbuat curang, bisa selamat dari pantauan manusia, tidak ketahuan kalau dia selama ini curang, tetapi ingatlah bahwa di sana nanti adanya hari berbangkit. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun. Ayat yang senada dengan ayat keempat ini, yakni surat Al-Baqarah ayat 46. Maka antum bisa bubuhkan di samping Al-Mutaffifin ayat keempat, lihat surat Al-Baqarah 46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina yadhunnun, mereka yang meyakini, annahum mulaqu rabbihim, bahwa mereka akan menemui Allah, wa annahum ilaihi raji'un, dan mereka akan kembali kepadanya. Menunjukkan pastinya setiap diri akan bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Berikutnya ayat yang kelima. Liyaumin azim. Liyaumin azim. Pada suatu hari yang besar. Yaumin bentuk nakirah. Nakirah itu fathatin, kasratin, dhammatin. Maka ditunjukkan di bawah huruf mim, min. Liyaumin. maka menunjukkan nakirah. Sehingga dalam bahasa kita, suatu hari. Liyaumin azim, pada suatu hari yang azim, yang besar. Nah. Apa yang dimaksud dari hari yang besar bisa dihubungkan dengan firman Allah surat Al-Hajj ayat yang pertama. Inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Sungguh zalzalatas sa'ah, keguncangan hari kiamat itu, syai'un azim, kejadian yang sangat besar. Maka ini menafsirkan terhadap Al-Mutaffifin ayat kelima tadi, liyaumin azim, untuk suatu hari yang besar. Kapan itu? Yakni yaumil qiyamah. Berdasarkan Al-Hajj tadi, inna zalzalatas sa'ati syai'un azim. Besarnya itu bagaimana? Yakni kedahsyatannya. Besarnya itu bagaimana? Kengeriannya yang ada di saat terjadinya nanti. Nah, maka itu semua menunjukkan besar. Tapi walaupun itu besar, tapi bisa jadi mudah untuk kalangan yang lainnya. Bisa jadi besar untuk suatu kalangan, bisa jadi mudah untuk suatu kalangan yang lainnya. Nah, yang jadi besar, yang jadi guncang dan kengerian, itu akan dirasakan untuk siapa? Disebutkan oleh Allah Jalla wa'ala pada surat Al-Muddathir ayat yang ke-10, alal kafirina ghairu yasir. Kejadian itu alal kafirin, bagi orang-orang kafir, ghairu yasir, tidaklah mudah. Nah, ghairu yasir, tidaklah mudah untuk menghadapi yaumil qiyamah. Kondisi mereka selama di dunia adalah ingkar terhadap Allah, mendustakan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga di hari yang seperti itu begitu dahsyatnya. Sampai Allah katakan pada ayat ini, alal kafirina ghairu yasir. Selain Al-Muddathir ayat yang ke-10, Al-Qamar ayat yang ke-8. Yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Orang-orang kafir sendiri bilang, hadza yaumun asir. Inilah hari yang berat, hari yang sulit. Mereka mengakui sendiri. Nah, menunjukkan bahwa ini kesulitan, ini sesuatu yang besar bagi suatu pihak, yakni al-kuffar, tetapi bisa dirasakan mudah bagi kalangan yang lain, maksudnya adalah orang-orang yang beriman. Hari itu adalah hari yang mudah. Hari yang dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi orang yang beriman. Sebagaimana dicontohkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah menjalankan sholat yang fardu. Untuk orang yang beriman mudah apa tidak? Mudah. Tapi jangan kemudian diukur semuanya bisa mudah jalankan seperti antum. Berat sholat itu. Ya, betapa banyak orang yang sulit untuk mengerjakan sholat. Yang mengaku muslim saja belum bisa sholat. Yang sudah sholat saja belum tentu bisa kemudian menjalankannya disiplin sesuai waktunya. Maka yang sudah dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa jalankan sholat yang fardu setiap hari, sehari semalam, 5 kali dengan rutin, kemudian dengan sesuai tepat pada waktunya di masjid Allah subhanahu wa ta'ala, maka bersyukurlah. Itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala yang belum tentu Allah berikan kepada yang lainnya. Maka hari itu walaupun hari yang dahsyat, yaumil qiyamah, maka orang beriman diberikan kemudahan. Salah satu hadis menunjukkan adanya 7 golongan yang akan diberikan naungan, yang tidak ada naungan yang Allah berikan kecuali kepada mereka. Salah satunya adalah orang yang hatinya terpaut dengan masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, maka kita berdoa kepada Allah dijadikannya itu mudah bagi kita semua di hari yang dahsyat. Nah. Berikutnya ayat yang ke-6, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin. Setelah li yaumin azim, hari yang besar, hari yang dahsyat tadi, maka Allah katakan yauma yaqumun nas, di mana manusia tadi yaqum, manusia itu berdiri, li rabbil alamin, menghadap Rabbul Alamin, Rabb pemilik alam semesta ini. Mereka akan dibangkitkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam kondisi tidak beralas kaki. Maksudnya tidak pakai alas kaki, tanpa pakai sendal, tanpa pakai sepatu. Mereka akan dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak pakai pakaian, baik itu gamis, celana, sarung, selendang, dan yang lainnya. Mereka dibangkitkan dalam keadaan ghurla. Ghurla itu tidak berkhitan. Tidak berkhitan itu maksudnya adalah kulub yang dipotong ketika khitan. Nah, maka akan kembali pada hari kiamat nanti bersama pemiliknya. Yang sudah dipotong ketika khitan nanti akan dikembalikan nanti di yaumil qiyamah. Berdasarkan firman Allah Jalla wa'ala, kama badakna awwala khalqin nu'iduh. Sebagaimana kami memulai penciptaannya, maka nu'iduh. Sebagaimana itu pula kami akan mengembalikannya. Kan sudah terkurangi selama ini kita ya. Dengan sunat, dengan khitan tadi kan terkurangi. Mengurangi ciptaan Allah tadi, karena dengan izinnya. Ya, karena dengan melalui sunnah nabinya, kita diperintah untuk berkhitan. Maka kulub yang dipotong di dunia hanyalah menjaga kebersihan dari kotoran. Yang kalau tetap ada, maka akan ada bagian di dalamnya yang terkena najis dari air kencing, sehingga jadi tempat kotoran. Sementara kita jalankan ibadah suruh bersih. Nah, jasmani maupun rohani. Jasmaninya tadi air kencing ketika kulub belum dipotong, maka akan mengendap di situ. Maka bukan hanya muslim, kufar sekalipun juga pengin berkhitan. Nah, karena dipandang dari sisi kebersihan tadi itu. Nah, maka kita diperintah berkhitan tadi demi menjaganya kebersihan. Nah, tetapi kenapa di akhirat kemudian kulub yang terpotong tadi dikembalikan? Karena akhirat bukan negeri tempat pembebanan syariat, tetapi sebagai negeri pembalasan. Sehingga dikembalikan lagi. Dia dibangkitkan tidak pakai alas kaki, dia kembali pakai dalam keadaan telanjang. Ya, seperti dia keluar dari perut ibunya. Dia dikembalikan lagi yang tadinya berkhitan jadi tidak berkhitan lagi. Dalam riwayat tambahan lagi, buhmah, dalam keadaan tidak membawa harta sedikit pun. Ada yang dibawa? Barangkali 10 ribu dimasukkan di kain kafannya situ. Nah, tidak ada harta sedikit pun yang dia bawa. Walaupun dia memiliki sekian banyak menumpuk harta, maka akan kembali sebagaimana sedia kala dia dilahirkan ke dunia. Nah, di sana tidak ada anak yang bisa memberikan manfaat sedikit pun kepada ayahnya. Dan tidak pula ada ayah yang bisa memberikan manfaat sedikit pun bagi anaknya. Tidak pula istri dan tidak pula kabilah. masing-masing hanya bisa menyatakan diriku dan diriku. Nafsi, nafsi. Likulli mri'im minhum sya'nu yughni. Pada surat Abasa ke-37 Allah sebutkan, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkan. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala tolong kita untuk menghadapi kedahsyatan, kengerian nanti di yaumil qiyamah, dan memudahkan kita semua untuk menjalani proses itu semua dengan sebaik-baiknya. Itulah yang bisa kita bahas pada kesempatan di pagi menjelang siang hari ini. Berikan tanda sampai ayat yang ke-6 yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.